بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali at-targhib fi salawatil khams. Kita sudah melewati dua hadis dari bab ini. Yang pertama tentang bunyal Islam ala khamsin, di antaranya wa iqamis shalah. Dan hadis yang kedua tentang kedatangan malaikat Jibril di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Sekarang kita masuk di hadis 352. قال المنذري رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أرأيتم bagaimana pendapat kalian lau anna nahron biba bi ahadikum, seandainya ada sungai di pintu atau di depan pintu salah satu di antara kalian, yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat, yang dia mandi di sungai itu setiap harinya 5 kali mandi di sungai yang terdapat di depan rumahnya, di depan pintunya. Hal yabqa min daronihi syai'un, apakah masih tersisa dari daron, ya, dari kotorannya sedikit pun? Qalu, kata para sahabat, la yabqa min daronihi syai'un, tidak tersisa dari kotorannya sedikit pun. Qala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fakadzalika mislu salawatil khamsi, maka demikian itulah permisalan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya, Allah menghapuskan bihinna, yakni dengan sholat 5 waktu itu, al khotoya, kesalahan-kesalahan. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Nasai. Naam. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Di sini beliau mengibaratkan orang yang rutin menjalankan sholat 5 waktu itu seperti orang yang mandi di sungai yang ada depan rumahnya sehari 5 kali. Niscaya tidak akan tersisa kotoran-kotoran di tubuhnya kalau dia mandi 5 kali dalam sehari. Demikianlah sholat. Tatkala seorang hamba rutin menjalankan sholat 5 waktunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosanya dengan sholat yang dia jalankan. Qala warwa ibnu Majah min hadisi Utsman. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh ibnu Majah dari sahabat Utsman bin Affan. Ad-daran bifadkid dal al-muhmalah, ad-daran dengan memfathad dal muhmalah, warra, dan juga memfathah ra jami'an. Wawa al-wasihu, itu adalah kotor. Naam. Qala wa an Abi Hurairah aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala as-salawatul khams, salat lima waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, Jumat ke Jumat berikutnya, kafaratun lima bainahunna, di antara keduanya itu adalah kafarah, penghapus dosa-dosa, malam tuksyal kabair, selama tidak dijalankan dosa-dosa besar, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar, maka antara satu sholat ke sholat berikutnya, antara Jumat ke Jumat berikutnya, itu menghapuskan dosa-dosanya. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Naam. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Di situ di footnote. Naam. Disebutkan di situ. Oke, foto nomor 2 ya. Foto nomor 2 belum kita baca. Dari penjelasan fakadzalika mislu salawatil khams yamfullah bihinnal khataya. Di situ Al-Albani menyebutkan qala Ibnul Arabi wajhu tamtsil, sisi penyerupaan, permisalan, pemisalan, annal mar'a kama yatadannasu bil aqdar al mangsusah, bahwasanya seorang kama sebagaimana dia itu yatadannas, terkotori, bil aqdar, dengan kotoran-kotoran al mangsusah, kotoran-kotoran yang zahir, yang bisa dilihat, fi badanihi wa thawbihi, di badannya dan di pakaiannya, wa yutahiru al-ma'ul kathiru, dan membersihkannya air yang banyak. Kotoran-kotoran yang ada di pakaian dan badannya itu bisa dibersihkan dengan air yang banyak. Fakadhalika salawat, demikian pula salat-salat, tutahirul abda minal akdari dunub, salat-salat itu membersihkan seorang hamba dari kotoran-kotoran dosa-dosa, hatta la tabqa lahu dhanban, sampai tidak tersisa baginya dosa, illa askotothu, kecuali menggugurkannya, ya, sholat lima waktu itu menggugurkan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, wa kafaratuhu, dan juga menutupinya. Wallahu a'lam. Naam. Ini Rasulullah menamsilkan, memisalkan, ya, rontoknya dosa-dosa dengan sholat lima waktu sebagaimana seorang mandi. Naam, sehari lima kali akan membersihkan kotoran-kotoran zahirnya. Baik. Ikhwani fiddin azani wa a'azakumullah. Kemudian di footnote yang ketiga, di situ Al-Albani rahimahullah menyebutkan tentang malam tuksal kabair, bahwasanya antara sholat lima waktu, antara sholat dengan sholat berikutnya, antara Jumat dengan Jumat berikutnya, itu menghapuskan dosa-dosa selama tidak dijalankan dosa-dosa besar, ai malam yu'ta, selama tidak didatangi, ya, tidak dijalankan dosa-dosa besar itu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi syarhi Muslim. Maknahu, maknanya, ini takliknya panjang di sini ya. Nah, ini perbedaan pendapat para ulama. Dosa-dosa yang digugurkan itu dosa-dosa apa? Jadi dosa-dosa yang digugurkan itu dosa-dosa apa? Karena di situ ada dua perbuatan dari hadis ini, ya. Itu ada dua perbuatan. Yang pertama perbuatan sholat. Yang kedua meninggalkan dosa besar. Ini semuanya amalan-amalan soleh. Tatkala seorang menjalankan sholat, syak, itu perbuatan ibadah. Apalagi sholat fardu. Yang kedua menjauhi dosa besar. Menjauhi dosa besar itu ibadah, karena itu perintah Allah. Naam, untuk menjauhi dosa besar. Ini dua amalan. Ini dua amalan. Baik. Apakah kemudian dua amalan ini hanya menggugurkan dosa-dosa kecil? Terus bagaimana dengan dosa-dosa besar? Ini yang akan dibahas di keterangan ini. Naam. Imam Nawawi rahimahullah belum menyebutkan maknahu anna dzunuba kullaha, bahwasanya dosa-dosa itu semuanya tughfaru, diampuni, ilal kabair, kecuali dosa-dosa besar. Ya, diampuni dengan sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Ya. Nah, jadi amalan-amalan yang dijalankan seorang hamba itu menggugurkan dosa-dosa kecilnya. Adapun dosa besar disebutkan sini, baik ilal kabair, kabair tidak ikut digugurkan dosanya. Fa inna la tughfar, dosa besar itu tidak diampuni. Maknanya tidak gugur semata-mata seorang itu menjalankan amalan ibadah. Walaisal murad anna dzunuba tughfaru man takun kabirah. Bukanlah yang dimaksud di sini bahwasanya dosa-dosa itu diampuni selama dia bukan dosa besar. Fa in kana la yughfaru syai'un minas shagha'ir. Meskipun tidak diampuni sesuatu dari dosa-dosa kecil, fa inna hadza wa in kana muhtamalan fasyaqul hadis ya'bahu. Dan ini meskipun itu ada kemungkinan ke sana siaknya, tapi ada kemungkinan untuk pengampunan dosa itu. Nah, maka siak kontak hadis itu tidak menunjukkan atas hal itu. Nah, baik. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, hadzal madhkur fil hadis min ghufrani dhunub ma lam tu'ta kabira. Yang disebutkan di dalam hadis ini dari pengampunan dosa-dosa selama tidak didatangi, tidak dikerjakan dosa besar. Wa madhhab ahli sunnah. Itu madhabnya ahli sunnah. Wa annal kabair innama tukafiruha taubah. Adapun dosa-dosa besar itu yang menggugurkannya adalah at-taubah. Naam, dosa besar itu digugurkan dengan taubah. Aw rahmatullah ta'ala, atau rahmat Allah, wa fadluhu, dan keutamaan Allah. Wallahu a'lam. Sehingga dosa-dosa kecil digugurkan dengan al-hasanat, perbuatan-perbuatan baik. Wudu misalnya, langkah-langkah kaki ke masjid, ya. Sholat, baik, itu menggugurkan dosa-dosa kecil. Ini madzhabnya Ahlussunnah. Adapun dosa-dosa besar itu digugurkan dengan taubat, dengan istighfar, ya, dengan taubat, baik, itu dosa-dosa besar. Tidak gugur dengan amalan-amalan kebaikan. Baik. Naam. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Baik. Dan ringkasnya, Syalbani rahimahullah, naam, beliau berpendapat bahwasanya bukan hanya dosa-dosa kecil yang digugurkan, tapi juga dosa-dosa besarnya. Naam. Falladhi yabduli wallahu a'lam, kata Syalbani, dan yang nampak padaku wallahu a'lam, anna Allah ta'ala zada fi tafaddulihi ala ibadihi, bahwasanya Allah itu menambahi keutamaannya kepada hamba-hambanya. Bahwa adal musallin, dan Allah berjanji ya, kepada orang-orang yang menjalankan sholat, minum di antara mereka bi ayyukfar lahumud dzunub jami'an, untuk mengampuni bagi mereka dosa-dosanya seluruhnya. Wa fiha al-kaba'ir, dan di dalamnya termasuk dosa-dosa besar. Nah, itu ini pendapatnya Syalbani rahimahullah, itu yang di tengah-tengah ini. Nah. Baik. Jadi beliau di antaranya berhujah, berdalil ya. Kalau orang yang berpendapat yang gugur hanya dosa-dosa kecilnya, terus bagaimana dengan hadis ini? Ya, boleh sebutkan di situ di kultu itu paling akhir itu. Sebelum falati yabduli, man hajja falam yarfus falam yabsuk, raja'a min dunubihi kayum waladatu ummuh. Barang siapa yang berhaji, dia tidak berucap dengan ucapan-ucapan kotor, tidak berbuat kefasikan, maka dia kembali dari dosanya sebagaimana hari dilahirkan ibunya. Berarti seluruh dosa-dosanya dihilangkan ya, karena bersih sebagaimana bayi yang baru lahir, tidak membawa dosa, dosa besar maupun dosa kecil. Ini yang beliau bawakan, sehingga beliau berpendapat baik bahwasanya termasuk naam fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah berjanji bagi orang-orang menjalankan sholat, Allah ampuni dosa-dosanya seluruhnya. Wa fiha al-kabair, termasuk di dalamnya al-kabair. Nah, ba'da angkanatil maghfiratu khasatan bisagair, setelah nah, pengampunan secara khusus untuk dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil dihilangkan, ya. Demikian pula dosa-dosa besarnya. Baik. Ini ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Naam. Sehingga beliau sebutkan di situ firman Allah taala, "In tastanibu kaba'ira," jika kalian meninggalkan atau menjauhi dosa-dosa besar, matanhuna andu, apa-apa yang kalian dilarang darinya, nukafir angkum sayiatikum, kami akan hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian ya. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, naam, kami akan hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Fa idza kanat as-shagha'ir tukaffiruhu, tukafir bimujaratil istinabil kabair, jika dosa-dosa kecil itu dihapuskan dengan semata-mata menjauhi dosa besar ya. Jadi tatkala seorang hamba itu menjauhi dosa besar, berarti dia sedang menjalankan ibadah, karena itu perintah Allah, maka Allah memberikan pahala dengan dihapuskan dosa-dosa kecilnya. Naam. Baik. Wal fadlul ilahi yaqtadhi, dan keutamaan ilahi itu menentukan antakuna lis-shalah, bahwasanya untuk salat, wa ghairiha minal ibadat, dan selain salat dari ibadah-ibadah, fadilatun ukhra, ada keutamaan yang lainnya, Tatamayyazu bi ala fadilati tinabil kabair, yang dia berbeda na'am atas keutamaan menjauhi dosa-dosa besar. Wala yabdu anna dhalika yakun illa bi an tukafirul kabair. Ya. Tukafiru itu ya. Satu hurufnya. Nah, itu kayaknya fa. Dan tidak nampak bahwasanya itu kecuali dihapuskannya dosa-dosa besar. Nah. Baik. Intinya ikhwan fiddin azani wa azakumullah ya. Maka tadi kan kita sebutkan di dalam hadis ini ada dua perbuatan. Yang pertama menjalankan sholat, yang kedua menjauhi dosa besar. Tatkala seorang hamba menjauhi dosa besar, itu fadilahnya dihapuskan dosa-dosa kecilnya. Nah, terus yang satu ini, terus apa fadilah seorang menjalankan sholat? Maka Syalbani berpendapat fadilah orang menjalankan sholat itu dihapuskan seluruh dosanya, termasuk di dalamnya dosa-dosa besar. Nah, sehingga ada dua amalan. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, ini pendapat beliau rahimahullah, pendapatnya Syalbani ya. Yang dinukilkan tadi di atas, nah, pendapatnya Imam Nawawi, bahkan juga Al-Qadhiyat menjelaskan pendapatnya Ahlu Sunnah, madhab Ahlu Sunnah, bahwasanya yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Nah, baik. Kemudian setelah beliau menjelaskan pendapat beliau, yang dihapuskan adalah semua dosa-dosanya, baik dosa kecilnya karena menjauhi dosa besar, maupun dosa-dosa besarnya karena menjalankan ibadah, menjalankan sholat. Kemudian beliau menyatakan, walakin beliau mengingatkan, walakin yang bagi alal musallin, akan tetapi sepatutnya bagi orang-orang yang menjalankan sholat, alla yaghtarru, agar mereka tidak tertipu. Fa innal fadilatal madhkurah, bahwasanya keutamaan yang disebutkan, yakni sholat itu menggugurkan seluruh dosa, la syakka annahu la yastahiqqu illa man aqamas shalah, tidak diragukan bahwasanya keutamaan besar dengan dihapuskan dosa-dosa, seluruh dosa, bagi orang yang menjalankan suatu, la yastahiqqu, tidak berhak untuk mendapatkannya, illa, kecuali man aqamas shalah, kecuali orang yang menegakkan salat, atammaha, menyempurnakan salat, wa ahsana ada'a, dan memperbagus pelaksanaan sholatnya, kama umiro, sebagaimana dia diperintahkan. Naam. Wa hadza sharihun fi hadis Abi Ayyub al-Mutaqaddam. Ini sangat jelas di hadisnya Abi Ayyub yang telah lalu. Man tawaddoa kama umiro, barang siapa yang berwudu sebagaimana diperintahkan, wa shalla kama umiro, dan sholat sebagaimana yang diperintahkan, ghufir lahu ma taqaddama min amalin, maka dia diampuni baginya apa-apa yang telah lalu dari amalannya. Naam. Wa annal li jamaahiril musallin ayya ayuhaqqiqul amrainil madhkurain. Naam, maka hendaknya para jamaah atau orang-orang menjalankan sholat hendaknya menjalankan, memenuhi ayu hakiku, memenuhi dua perkara yang tadi disebutkan, liyastahiqqu maghfiratallah wa fadlahu, agar mereka berhak mendapatkan ampunan Allah dan keutamaan Allah yang besar. Baik. Jadi wa anna li jamaahil musallin ayu haqiqu al-amrainil maqurain liyastahiqu maghfiratallahu fadlahu al-azim falaysa lana illa an nad'u Allah, maka tidak ada bagi kita kecuali untuk kita berdoa kepada Allah, ayu amilana, agar Allah berbuat untuk kita birahmatihi, dengan kasih sayangnya. Walisa bima nastahiqu bi'amalina, karena kita tidak berhak dengan amalan-amalan kita, ya, semata-mata tatkala kita mendapatkan keutamaan dari Allah itu berkat rahmat Allah, bukan karena amalan-amalan kita yang berhak kemudian kita mendapatkan balasan dari Allah. Baik. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Jadi intinya beliau mengingatkan, jangan sampai kemudian orang-orang yang telah menjalankan sholat itu tertipu. Dia merasa dia telah mendapatkan ampunan dari seluruh dosanya. Tapi nah, keutamaan yang didapatkan dengan pengampunan seluruh dosa itu tatkala dia jalankan sholat sebagaimana yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak asal menjalankan sholat. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Taib. Naam. Yaitu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Dosa apa yang digugurkan? Dosa kecil atau semua dosa, dosa kecil dan dosa besar. Baik. Qala. Hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqul as-salawatul hams kafaratun lima bainahunna, salat lima waktu itu kafarah enam bagi apa-apa yang diantara keduanya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau menyatakan, ara'aita, bagaimana pendapatmu law anna rajulan ya'tamilu, jika ada seorang yang bekerja, wa kana baina manzilihi wa baina mu'tamalihi, yang mana antara rumahnya dan tempat dia bekerja khamsatu anhar, ada lima sungai, ya. Di antara rumah dia dan tempat bekerjanya itu ada lima sungai. Fa idza ata mu'tamalahu, jika dia mendatangi tempat kerjanya, amila fihi masyaallah, dia pun bekerja di situ apa-apa yang Allah kehendaki. Fa asabahu alwasihu awal araku, kemudian dia pun mendapatkan atau mengeluarkan, mendapatkan kotoran atau keringat karena dia bekerja. Fakullama marra binahrin, setiap dia melewati sungai, iktasala, dia mandi di situ. Setiap kalau dia selesai bekerja, setiap dia ketemu sungai dia mandi di situ. Nah, tadi disebutkan antara rumah dengan tempat kerjanya ada lima sungai. Berarti tatkala dia pulang dari tempat kerjanya ke rumah, dia mandi lima kali karena dia menemui sungai itu lima. Lima sungai yang dia lewati. Kata beliau, maka nadzalika yubqa min darani, apa yang tersisa dari kotorannya? Maka dzalika shalah. Demikian pula shalah. Kullama amila khati'atan, setiap baik menjalankan satu kesalahan, fada'a wastaghfara, lalu dia berdoa dan dia minta ampunan, ghufirallahu ma kana qablaha, maka diampuni baginya apa-apa yang sebelumnya. Naam. Rawahul Bazzar wa Tabrani fil Awsat wa fil Kabir bi isnadin la ba'sa bih wa sawahidu katsira. Dan hadisnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, sahih li ghairihi. Naam. Ini kembali beliau menyebutkan permisalan. Naam, orang-orang yang menjalankan salat lima waktu dengan seorang yang mandi lima kali ya sehari, setiap dia melewati sungai dia mandi. Naam, antara rumah dia dengan tempat bekerjanya itu ada lima sungai. Maka tentunya kotoran-kotoran, keringat-keringat yang ada di tubuhnya hasil dia bekerja itu akan hilang sama sekali dan tidak tersisa sama sekali. Nah, sebagaimana orang yang menjalankan sholat, setiap dia menjalankan satu kesalahan di dalam sholatnya, dia berdoa, dia beristighfar, ya, maka diampuni dosa-dosanya. Terus demikian. Baik. Qala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mazalu salawatil khams, permisalan salat lima waktu, kamazali nahrin jarin ghamrin, seperti permisalan sungai yang mengalir, yang melimpah airnya, yang banyak airnya. Ala babi ahadikum, di depan pintu salah seorang di antara kalian. Yaghtasilu minnu kulla yawmin khamsa marrat, yang dia mandi darinya setiap hari lima kali. Rawahu Muslim. Naam, ini sama semakna baik dengan hadis yang sebelumnya, ya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan baik salat lima waktu dengan seseorang naam mandi baik di sungai yang melimpah airnya, yang mengalir airnya lima kali dalam sehari, maka tentunya tidak akan tersisa naam kotoran-kotoran di tubuhnya. Sebagaimana orang menjalankan sholat, maka tidak tersisa dosa-dosanya. Semua ini menunjukkan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Naam. Al-ghamru bi fathil ain al-mu'jamah, dengan memfathah ain al-mu'jamah, ain yang ada titiknya, bedengin. Wa iskanil mim, dan mensukun mim gham ba'dahu marra, dan setelah keduanya, setelah ghin dan mim itu ra, ya. Wawa al-kathir, maknanya kathir, banyak. Nah, nahrin jarin ghamrin, ya, banyak airnya, yang banyak. Baik. Qala wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tahtariquna tahtariqun. Beliau menyebutkan ikhtaraqa, ikhtaraqa itu makna asalnya terbakar. Kalian terbakar, kalian terbakar. Baik. Ayat disebutkan di foto nomor 1 itu mana tahtariqun? Ayat taqauna fil halak, kalian terjatuh dalam kebinasaan bisababil dzunubil katsirah, dengan sebab dosa-dosa yang banyak. Itu makna tahtariqun, ya. Kalian terjatuh dalam binasa, kebinasaan, karena kalian telah menjalankan dosa-dosa yang banyak. Fa idza shallaitumus subha, jika kalian menjalankan salat subuh, ghasalatha, maka itu akan dicuci, ya. Dosa-dosa itu akan dicuci. Naam. Dicuci oleh salat. Salat itu mencuci, ya, dosa-dosa yang kalian jalankan. Summa tahtariqun, tahtariqun, kemudian kembali kalian menjalankan dosa yang membuat kalian binasa. Fa idza shallaitumudz dzuhra, kalau kalian menjalankan salat zuhur, ya, setelah berbuat dosa itu, wasalatha, salat yang kalian jalankan itu membasuh, ya, mencuci dosa yang telah kalian jalankan. Summa tahtariquna tahtariqun, kemudian setelah sholat kalian berbuat dosa lagi. Fa idza shallaitumul asra, kalau kalian menjalankan sholat asar, ghasalatha, sholat asar yang kalian jalankan itu menghapus, mencuci, ya, dosa yang kalian jalankan sebelum salat asar. Summa tahtariqu tahtariqun. Pada salatul maghrib wa salatha, kemudian kembali kalian jalankan dosa, jalankan dosa. Jika kalian salat maghrib, maka dihapuskan dosa itu. Summa tahtariqu tahtariqun. Ya. Pada salatul isya wa salatha, kemudian kalian menjalankan perbuatan dosa. Kemudian kalian sholat isya, dan sholat isya yang kalian jalankan itu menghapuskan dosa itu. Summa tanamun. Kemudian selesai menjalankan sholat isya, kalian tidur. Fala yuktab alaikum, dan tidak ditulis alaikum. Alaikum itu mana yuktab ala, tidak ditulis dosa. Tidak ditulis kalian berbuat dosa. Hatta tastaiqidu, sampai kalian terbangun. Tatkala selesai salat isya, dalam keadaan diampuni dosa-dosa yang dia jalankan sebelum salat isya, kemudian tidur. Nah, dari tidur sampai bangun, ini tidak ada perbuatan dosa yang dijalankan hamba yang tidur ini. Nah, berarti dia bangun dalam keadaan dia tidak membawa dosa-dosanya. Telah diampuni dosa-dosanya setiap dia menjalankan sholatnya. Rawahu Tabrani fi Shaghir wal Awsat wa isnaduhu hasanun wa rawahu fil Kabir mauqufan alaih wa huwa asbah wa rawatu muhtajjun bihi fi Shahih. Naam. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Sebagaimana tadi diingatkan oleh Al-Albani rahimahullah, ya. Fadilah dan pengampunan dosa ini bagi orang-orang yang menjalankan sholat dengan benar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan tertipu, ya. Jangan kemudian kita merasa aman dan sangat yakin bahwasanya dosa-dosa kita sudah bersih setiap harinya. Naam. Qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna lillahi malakan, sesungguhnya Allah memiliki malaikat, yunadi inda kulli salatin, yang malaikat ini bertugas untuk menyeru setiap kali sholat. Ya Bani Adam, kumu ila niranikum. Wahai Bani Adam, bangkitlah ke api-api kalian, niranikum. Ke api-api kalian, allati awqattumuha, yang telah kalian nyalakan api itu. Fatfi'uha, maka padamkan api itu. Setiap kali sholat, malaikat Allah menyerukan, wahai Bani Adam, bangkitlah dan menujulah ke api-api yang telah kalian nyalakan, dan padamkan api-api itu. Baik. Ini ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Memadamkan api-api dengan sholat, maknanya untuk menghapuskan dosa-dosanya. Rawahu Tabrani fil Awsat was-Shaghir wa qala tafarrada bi Yahya bin Zuhair al-Qurashi qala al-Hafiz radhiyallahu anhu wa rijalu isnadi kulluhum muhtajjun bihi fis sahih. Seluruh rijal hadisnya semuanya dipakai hujjah dalam sahih. Naam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Baik. Kemudian di hadis berikutnya, wa ruwiya, ini sigatu tamrir, sebenarnya menunjukkan dhaif hadisnya, tapi di sini dihasankan oleh Al-Albani. Wa ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yub'asu munadin inda khatrati kulli salatin, diutus penyeru setiap datang waktu sholat. Fayaqul ya bani Adam qumu fadfi'u ankum ma aqattum ala anfusikum. Wahai bani Adam, bangkitlah dan fadfi'u, matikan dari kalian apa-apa yang telah kalian nyalakan atas diri-diri kalian. Fayaqumun, lalu mereka pun bangkit. Fa tasqutu khotoyahum min ayunihim, maka berguguran kesalahan-kesalahan mereka dari mata-mata mereka. Wa yusallun, lalu mereka salat. Wa yughfaru lahuma bainahuma, lalu diampuni bagi mereka apa-apa yang di antara keduanya. Summa tukiduna fima baina dzalika, kemudian kalian tukidun, menghidupkan kembali, yakni berbuat dosa di antara itu, di antara salat-salat itu. Fa idza kana inda salatil ula nada, tatkala di salat yang pertama maka menyeru orang yang menyeru, ya bani Adam qumu fadfi'u ma aqattum ala anfusikum. Fayaqumun fatataharun, maka bangkitlah orang-orang itu, kemudian mereka pun bersuci, berwudu. Wasalluna dhuhra, lalu mereka menjalankan salat zuhur. Fayughfaru lahum bainahuma, maka diampuni untuk mereka apa-apa yang di antara keduanya, antara salat subuh dengan salat zuhur. Fa idza hadratil asru, kalau datang waktu salat asar, pemislu dzalika, semisal itu, diserukan oleh malaikat agar mereka bangkit, berwudu dan salat, maka diampuni dosa-dosanya. Fa idza hadratil maghrib, pemislu dzalika, jika datang salat maghrib maka semisal itu. Fa idza hadratil atamah, jika datang waktu salat isya, salat isya nama yang lain salatul atamah, ya. Fa mislu dzalika. Fayanamun, lalu dia pun tidur setelah salat isya. Waqad ghufira lahum, dan sungguh telah diampuni bagi mereka. Fa mudlijun fi khairin, mudlijun, mudlijun itu masuk waktu malam dalam keadaan baik. Naam. Karena telah diampuni dosa-dosanya dengan sebab menjalankan sholat lima waktu, maka dia masuk di malam hari dalam keadaan baik. Wa mudlijun fi syarrin, dan ada yang masuk, naam, dalam keadaan di dalam kejelekan. Naam. Rawat Tabrani fil kabir. Baik, ini semakna dengan hadis yang sebelumnya. Setiap sholat lima waktu dijalankan seorang hamba, maka itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Nah, hadis yang terakhir, wa Antariq bin Shihab annahu bata inda Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Tariq bin Shihab, beliau bermalam di tempatnya Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Liyandura ma istihaduhu, untuk melihat apa sih aktivitasnya, istihadnya di rumah, bagaimana sholat malamnya, bagaimana ibadahnya. Qala faqama yusalli min akhiril lail, Salman al-Farisi bangun di akhir malam. Wa ka'anna lam yara alladhi kana yadhunnu, faka'anna, seakan-akan dia tidak melihat apa yang disangka. Fadzakara dzalika faqala Salman, maka Salman menyatakan, hafidhu ala hadhihi shalawatil habs, jagalah salat lima waktu ini. Fa innahunna kaffaratun bihadhil jirahat, karena salat lima waktu itu kafarah untuk al jirahat. Jirohat itu luka-luka, maknanya dosa-dosa, ya. Kafaro bagi dosa-dosa yang telah dijalankan. Malam tusabbil maktum, talah selama tidak tertimpa al-maqtalah, tempat pembunuhan. Maknanya selama dia tidak membunuh, ya. Itu makna selama dia tidak menjalankan dosa-dosa besar. Baik. Itu semakna dengan malam tuksal kabair, ya. Selama dia tidak menjalankan dosa-dosa besar. Rawahu Tabrani fil Kabir mauqufan hakadha bi isnadin la ba'sa bih wa ya'ti bi tamamihi insyaallah taala. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, ya. Beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaan salat lima waktu, yang semuanya salat yang dikerjakan seorang hamba tatkala dia kerjakan dengan baik sebagaimana contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dosa-dosanya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.